أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أخر الحديث كتاب الله تعالى وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa memahami, bisa memahami dengan pemahaman yang benar, meyakini keyakinan-keyakinan sahih. Karena Allah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, kebaikan dunianya dan kebaikan akhiratnya, pasti Allah jadikan dia paham, pasti Allah jadikan dia mengerti urusan agamanya. Hingga dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Dia tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mana yang mubah, mana yang mu'tad, mana yang tidak. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita mengerti mana yang hak dan mana yang batil, mana akidah yang benar dan mana yang salah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang sesat dan mana yang hak. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam tafsir Karim Rahman fi Karim Manan. Kita langsung masuk kepada firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat yang ke-139. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul atuhajjuna fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlishun." Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang ahli kitab, bagi Yahudi dan Nasrani. Katakan pada mereka, yang mereka mengaku bahwa mereka mengaku agama mereka adalah agama yang benar. Mereka mengaku bahwasanya mereka adalah orang-orang pilihan Allah SWT. Katakan pada mereka, "Qul atuhajjuna fillah?" Apakah kalian mengajak kami berdebat tentang Allah Taala? Wahabuna, padahal Allah itu Rabb kami, Rabb hukum dan juga Rabb kalian. Walana a'maluna, dan bagi kami apa yang kami amalkan. Walakum a'malukum, dan bagi kalian apa yang kami amalkan. Wa nahnu lahu mukhlishun, dan hanya kepada Allah kami mengikhlaskan ibadah. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membimbing rasulnya, tentunya juga membimbing kaum muslimin untuk membantah dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lembut, membantah ahli syirik, membantah ahli kitab yang mereka mengaku mereka lah berada di atas hak, padahal mereka adalah kebatilan. Maka baiklah mereka yang bantah dengan dalil, bantah secara ilmiah dengan hikmah. Allah menyatakan, "Qul," katakan, "atuhajjuna fillah," apakah kalian mengajak kami berdebat tentang Allah? Al-muhajjah, apa itu muhajjah? Atuhajjunana, al-muhajjah, ya ini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ia al-mujadalah. Al-muhajjah artinya mujadalah, yaitu perdebatan. Apakah kalian mengajak kami berdebat tentang Allah? Mujadalah itu ada dua macam. Ada mujadalah yang tentunya tidak terpuji, ada yang terpuji. Mujadalah yang niatnya untuk ditegakkan hujjah, untuk mendapat petunjuk. Nah, ini disampaikan. Allah menyatakan wajah tilhum billati hiya ahsan. Debati mereka dengan cara ahsan, dengan cara yang baik. Debati mereka dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Ini boleh. Adapun debat yang tidak mengajak manusia kepada al-haq, tidak berhujjah dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ini bermujadalah namanya. Ini namanya nam mumarah, yaitu debat kusir, ya, untuk menang-menangan. Maka ini dicela ya. Sebab billah di sini saya akan menyebutkan tentang apa perbedaan mujadalah dengan mumarah. Muhajjah maknanya dalam mujadalah, yaitu perdebatan baina itsnaini akthar, yaitu perdebatan antara dua orang atau lebih. Ketika bertikai, ketika ribut, dia berdebat. Tata'allaqu fil masail al-khilafiyah, yang berkaitan tentang masalah khilafiyah. Karena berselisih, bertikai, berdebat. Ini namanya mujadalah, karena perdebatannya dalam rangka untuk mencari petunjuk. Siapa yang benar? Ini namanya mujadalah. Untuk diskusi, dan diskusi itu yang benar akan diikuti. Ini namanya mujadalah secara asal, secara umum, secara asal. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka mengajak berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya tidak layak. Karena apakah kalian ragu wahai orang Yahudi? Apakah kalian ragu wahai orang Nasrani? Apakah kalian ragu wahai orang musyrik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak diibadahi? Bahwasanya Allah adalah Rabb, pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta ini. Apa kalian ragu kok mau berdebat tentang Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal kalian kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, fitrah yang bersih, fitrah yang masih suci, fitrah yang tidak tercampuri dengan subhat dan filsafat dan kotor-kotor yang lain, akan mengaku tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita pernah bersaksi dulu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil di punggungnya Nabi Adam alaihissalam calon-calon anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, Allah meminta kepada calon-calon anak keturunan Nabi Adam ini, nah, untuk berikrar. Dimana Allah menyatakan alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Qalu, maka seluruhnya calon-calon cucu anak itu Nabi Adam itu menyatakan, bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami, pencipta kami, penguasa kami, pengatur kami. Seluruh manusia, seluruh anak Adam sudah bersaksi, sudah berikrar di hadapan Allah Ta'ala. Mereka mengaku bahwa Allah adalah Rabb mereka. penciptanya, penguasanya, dan pengaturnya. Maka ya khawatirlah, terus kenapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengajak berdebat, mengajak kamu berdebat tentang Allah SWT. Apakah mereka ragu terhadap Allah SWT bahwa Allah satu-satunya berhak diibadahi? Karena dia pencipta, penguasa, dan pengaturan semesta, maka dia satu-satunya berhak diibadahi. Ragu kalian? Apakah kalian masih akan menyatakan oleh orang Nasrani yang bahwasanya Allah punya anak sehingga boleh beribadah kepada anak Allah SWT? Subhanallah amma yaqulun, subhanallah amma yasifun, subhanallah amma yusyrikun. Maksudnya Allah dari apa yang mereka katakan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka lakukan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sifati, dari apa yang mereka sebutkan. Ikhwati fillah, a'azzani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, hatta yakuna kulla min al-qutamain yuridu nasrah qalihi wa ibtali qali husnihi. Yang namanya mujadalah yaitu pertikaian atau perdebatan antara satu orang atau dua orang, antara dua orang atau lebih. Nah, yang tentunya orang yang berdebat ini menginginkan ucapannya itu benar dan bisa mengalahkan lawannya. Itu mujadalah. Ketika debat, dia berupaya untuk menjatuhkan lawannya. Dia akan menunjukkan yang benar itu ini loh. Oleh sebab itu, dia akan menyiapkan bahan-bahan atau hujah-hujah untuk menunjukkan bahwa dia yang benar dan untuk menunjukkan bahwa lawannya itu salah, batil, keliru. Fa kullu wahidin minhuma, maka masing-masing dari mereka berdua yajtahidu fi iqamatil hujjah ala dzalik. Mereka bersungguh-sungguh untuk menegakkan hujjah terhadap yang demikian itu. Aku yang benar. Ini buktinya. Enggak, kamu salah. Buktinya kamu gini. Yang benar adalah aku. Ini buktinya. Itu namanya mujadalah. Sama-sama membawakan hujjah, sama-sama membawakan dalil. Yang tujuannya untuk mencari siapa yang benar. Ini namanya mujadalah. Subhanallah, rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya mujadalah, wa kullu wahidin minhum yajtahidu fi iqamatil hujjah ala dzalik. Wal matlub minha an takuna billati hiya ahsan. Tentunya untuk mendapatkan, untuk mencari siapa yang benar, tentunya berdebat ini dengan cara yang ahsan, yang lebih baik. Nah, bukan kencang-kencangan suara, ngotot-ngotot suara, bukan, tetapi dengan hujah dan dalil. Kamu keliru, yang benar ada ini. Allah berfirman, Allah bersabda, sampaikan. Benar apa kamu katakan, tetapi bukan itu maknanya. Perhatikan firman Allah, perhatikan hadis Rasulullah ini. Ini mujadalah. Barakallahu fikum. Tentunya mujadalah ini bi aqrab tariq yuridu dhal ila al-haq. Dengan cara yang baik, dengan cara yang paling singkat, dengan jalan yang singkat yang tujuannya untuk mengembalikan orang yang tersesat kepada al-haq, supaya orang yang salah kembali kepada kebenaran. Itu namanya mujadalah, yang tujuannya agar orang yang keliru akan kembali kepada jalan yang lurus. Wa yuqimul hujjah 'ala al-ma'arif, dan tujuan yang kedua dari mujadalah ini agar tegaknya hujjah bagi orang-orang yang menentang. Jadi tujuan pertama agar supaya orang yang salah, yang sesat kembali ke jalan yang lurus, kembali kepada al-haq. Tujuan kedua agar supaya tegaknya hujjah, sehingga pada hari kiamat nanti ketika kalian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian sudah mendakwakannya? Sudah ya Allah, kami sudah mendakwakan. Ternyata mereka tidak mau ikut. Kalau mau, mereka mau mengikuti kalian, mengikuti hujjah, mengikuti dalil, mengikuti al-haq, alhamdulillah, kalian mendapatkan pahala. Kalau mereka tidak mau, maka dosa tentang mereka. Mereka menolak hujjah, mereka menolak Al-Quran, mereka menolak dalil, mereka menolak kebenaran. Pada ayat rumahnya tidak nafsa, maka jangan salah siapa-siapa, kecuali dirinya sendiri. alam ya'tikum nadir. Maka Allah katakan kepada mereka, orang-orang yang menolak hujjah, apa belum datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Qalu bala qad ja'ana nadir. Fakallabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai'. Benar wahai Rabbku, sungguh telah datang kepada kami orang yang memberikan peringatan kepada kami. Tetapi kami dustakan ya Rabb. Kami tidak percaya. Maka Allah pun menyiksa orang yang menolak hujjah ini dengan disiksa dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala karena mereka menentang al-haq. Karena mereka menentang hujjah, karena mereka menentang nah tauhid, menolak dakwah tauhid. Menolak dakwah seluruh para rasul. Maka ya khawatirillah, seluruh para rasul tugas mereka berdakwah sekadar menyampaikan, menjelaskan al-haq, ini yang hak, ini yang batil. Mau ikuti alhamdulillah, tidak mau ikuti urusan kamu dan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas tegak hujjah. Tidak ada alasan lagi tidak ada alasan lagi bagi kamu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kami sudah menyampaikan apa ada. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Nah, ini salah satu di antara tujuan dari puja adalah agar seseorang itu kembali ke dalam agama Allah, kembali kepada Al-Haq. Yang kedua, agar tegaknya hujjah. Wa yuwaddi'ul haq, agar jelasnya kebenaran dengan menjelaskan al-haq. Yang namanya hujjah dalam berdebat itu menjelaskan al-haq. Ini yang benar, menjelaskan al-haq. Wa yubayyinul batil, dan menjelaskan mana yang batil. Dalam hujjah adalah ketika berdebat itu tunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, fa in kharajat an hadhil umur, kalau keluar dari perkara ini, tidak menyampaikan hujjah, tidak niatnya supaya orang tersebut kembali ke jalan Allah, tidak ada niat seperti itu. Ketika berdebat tujuannya bukan untuk iqamatul hujjah, bukan, tapi untuk menang-menangan. Ini bukan dinamakan mujadalah. Ini bukan dinamakan mujadalah. Ini dinamakan kanat mumarah. Ini dinamakan mumarah. Apa namanya? Mumarah. Wal khusumah. Atau, nah, mumarah wal makhasamah. Mukhasamah. Mumarah, yaitu perdebatan, pertikaian. Nah, bertikai. Mukhasamah. Nah, berdebat yang kalian istilahkan dengan debat, kusir. Pokoknya menurut saya dalilnya mana? Enggak tahu, enggak masalah dalil. Pokoknya ini namanya debat. Sebenarnya yang kamu pandai itu burung atau kambing? Kambing. Itu yang itu loh kena ya, burungnya itu bukan burung, itu kambing. Dia benci duluan, dia marah duluan. Ketika bertikai, dia menolak. Coba kita lihat yuk, kambing yang dicambak, yang kita tembak tadi, betul-betul kambing, burung atau kambing? Ayo, ayo. Tuh kan, ada bulunya, ada sayapnya, berarti burung. Bukan, kambing. Ayo, lebih dekat lagi, ayo. Terbang dia. Berarti benar burung. Bukan, itu kambing terbang. Namanya orang mau menang, nggak mau disalahkan. Ini namanya mumarah. Bukan mencari alfa. Ini namanya umar. Kalau setelah pokoknya, enggak mau diganggu baik lagi. Kamu sampaikan dari ini saya itu enggak tahu, enggak mau tahu dia. Ini namanya bukan mujadalah, bukan perdebatan. Tetapi mukhasalah atau umar. Umar perdebatan, debat pertikaian. Perdebatan dan pertikaian. Maka yang namanya umar wal mukhasalah, la khaira fiha, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Kalau kamu diajak mumarah, debat dengan debat kusir seperti itu, belum, saya belum lihat. Nah, sudah. Sebentar dulu kita deh. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Sampai kebenaran, sampaikan waktu enggak tindakan dia. Enggak bisa juga assalamualaikum. Tinggal. Percuma. Daripada nanti panas, kemudian benjot kamu dipukulin. Tinggal tadi. Terjadi perkelahian atau yang lainnya. Karena ini bukan mujadalah. Itu mumarah, mukhasamah. Itu ada perdebatan, debat kusir yang tidak berhujjah dan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, tidak mengajak orang untuk kembali kepada kebenaran, bukan untuk menegakkan hujjah, mau menang-menangan. Mau menunjukkan kehebatan dirinya. Yang bisa berbicara, yang bisa pakai dalil, buat hanya utak saja, saya juga bisa. Saya juga bisa. Enggak mau kalah. Nah, Ustaz belum lahir, saya itu udah jadi guru ngaji. Tak pernah, saya juga Ustaz dulu. Bukan masa Ustaz, enggak Ustaz. Hujah kamu mana? Dalil kamu mana? Itu yang penting. Nanti waktu bilang, kalau cuma perdebatan-perdebatan seperti itu, tanpa hujah, tanpa dalil, hanya membela dirinya, membela keluarganya, maka ini umar. Maka ini perdebatan yang Ikhwati billah, a'azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jalla barakallahu fikum, maka yang namanya mumarah dan mukhasamah la khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya. Wa ahdatsat minasy syarri ma ahdatsat, maka yang namanya mumarah dan mukhasamah ini akan memunculkan atau menjadi sebab munculnya kejelekan-kejelekan yang akan datang. Yang mesti akan muncul kejelekan-kejelekan yang sangat banyak. Mulai sakit hati, dendam, musuhan, perkelahian, gara-gara debat kusir. Kalau memang kamu enggak punya ilmunya, jangan debat. Ayo kita datang ke Ustaz aja yuk. Dia tanya siapa di antara kita yang benar. Lebih aman. Jadi kalau ada kamu, berdebat sama-sama enggak punya ilmu. Jadi kamu ada, pokoknya ada. Coba apa bunyinya? Tukul. Nah, pokoknya ada. Ya mana? Pokoknya kamu salah. Ya ini salah-salah di mana? Pokoknya salah. Ini yang enggak akan selesai. Akan ribut. Ini namanya, nah, bukan mujadalah tapi apa namanya? Mumarah atau mukhasamah. Maka ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, maka yang namanya mumarah dan mukhasamah akan menimbulkan, menyebabkan munculnya perkara-perkara jelek, kejelekan-kejelekan yang sangat banyak yang akan muncul, yang akan terjadi. Bahkan ahlul kitab, setelah Syekh menyebutkan tentang definisi mujadalah, dan menyebutkan mujadalah itu ada dua. Nah, kalau tujuannya pertikaian, perdebatan itu agar supaya manusia kembali kepada Al-Haq, atau niatnya supaya tegaknya hujah, ini namanya hujah? Hujah. Kalau perdebatan itu ternyata niatnya selain itu, bukan untuk tegaknya hujah, bukan untuk agar orang yang diajak debat itu kembali kepada Al-Haq, tapi tujuannya untuk menang-menangan, hebat-hebatan dan lainnya, namanya apa? Mumarah atau mukhasamah. Kemudian saya melanjutkan. Nah, beliau mengatakan, fakana ahlul kitab yaz'umuna annahum awla billahi minal muslimin. Dan adalah orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Nah, mereka mengaku-ngaku dengan pengakuan dusta. Yaz'umun mengaku-ngaku dengan tanpa hujjah, tanpa dalil. Tentu berarti pengakuan mereka ini dusta. Apa pengakuan mereka? Annahum awla billah minal muslimin. Bahwasanya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu lebih mulia, lebih terhormat, lebih tinggi, lebih dicintai oleh Allah SWT daripada kaum muslimin. Ini pengakuan mereka. Ahlul kitab. Kami lebih mulia daripada kaum muslimin. Nah, Maka inilah pengakuan dusta dari ahlul kitab yang mereka merasa lebih mulia di sisi Allah Ta'ala daripada kaum muslimin. Benar. Wa Yahudi Nasrani kan yang lebih mulia. Kul. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan, mana dalil kamu kalau memang kamu orang benar? Kalau memang Allah lebih cinta kepada kalian? Kalau memang kalian adalah anak-anak Allah Ta'ala, orang-orang yang mulia, orang-orang yang berupaya menyelamatkan domba-domba yang hilang, berarti kalian yang selamat. Mana? Mana dalilnya? Mana buktinya? Nah, segala sesuatu itu butuh bukti. Enggak cukup pengakuan. Benar, kalian orang Yahudi, orang Nasrani, kalian orang yang benar, taib. Nah, fataman naul mau, silakan minta kematian. Berdoalah pada Allah agar kalian dimatikan saat ini juga. Enggak berani mereka. Pasti enggak berani. Kenapa? Karena mereka sadar, mereka tahu mereka itu salah. Mereka telah merubah-rubah ayat-ayat Allah SWT, telah merubah Taurat, telah merubah-rubah Injil. Mereka paham yang demikian itu. Dan mereka takut dunia, cinta dengan dunia, wakarah penuh dan takut dengan mati. Kalau memang kamu benar, pasti kamu tidak takut mati. Karena yang namanya mati, gerbang pintu untuk berjumpa dengan Allah SWT. Kalau memang kamu adalah orang yang lebih utama, lebih mulia di sisi Allah Ta'ala, tentu dengan kematian kamu akan mendapatkan janji yang Allah akan berikan kepada kamu. Ayo, pertama-tama naulmu berangan-angan minta kematian. Berangan-anganlah tidak mendapat kematian. Tidak mau mereka, tidak berani mereka. Maka ya kuatir billah, azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, berbeda dengan kaum muslimin. Berbeda dengan para sahabat Rasul. Ketika mereka berjihad, mereka mengirim surat dengan tokoh-tokoh, dengan orang-orang, dengan orang-orang Majusi, orang-orang Romawi. Kami adalah orang-orang yang mencari kematian. Bersemangat untuk mencari kematian sebagaimana kalian semangat untuk hidup. Kalian semangat untuk hidup, kami semangat untuk mati. Kami ingin mati syahid. Imma agama Allah mulia atau mati syahid. Itu juga kan. Malah dicari oleh kaum muslimin kena yakin dengan apa yang Allah janjikan bagi mereka. Ada pun orang Yahudi dan Nasrani, mereka senantiasa kalau berperang selalu di balik tembok. Bahkan mereka mengikat kaki-kaki mereka dengan rantai-rantai, rame-rame, supaya enggak lari. Karena kebiasaan mereka kabur dan lari dari pertempuran. Maka alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah wa jalan barakullah fikum. Maka pengakuan orang Nasrani dari Yahudi ini ada pengakuan yang dusta, pengakuan tong kosong yang tidak, yang dari bunyinya yang tidak ada hujannya, tidak ada dalilnya, hanya pengakuan semata. Wa hadza mujarrad da'wah taftakir ila burhan wa dalil. Maka sebatas pengakuan semata ini harus dibuktikan dengan dalil dan hujah dan bukti. Enggak cukup cuma pengakuan kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah orang-orang yang mulia. Nah, orang-orang Nasrani adalah anak-anak Allah SWT. Yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Mana buktinya? Apa benar Allah memuliakan kalian? Nah, apa hujah kalian? Ini enggak bisa mendatangkan. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Fa idza kana rabbul jami' wahidan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rabb seluruh. Kalau benar Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza kana rabbul jami' wahidan, laisa rabban lakum dunana. Maka apabila Allah adalah Rabb semuanya, Rabb kamu dan juga Rabb kami. Hanya saja kalian cedal mengucapkan Allah. Siapa Tuhan kalian? Tuhan Allah. Tidak bisa mengucapkan Allah. Tuhan Allah yang kalian sebut itu ada Tuhan kalian dan juga Tuhan kami. Allah yang kalian sebut dengan ucapan Allah itu Tuhan kalian dan juga Tuhan kami. Tuhan kami dan juga Tuhan kalian. Tuhan yang satu. Laisa Rabban lakum dunana. tidak ada Tuhan kami yang lainnya. Tuhan kami hanya Allah SWT. Sama-sama Tuhan kita adalah Allah Ta'ala. Wa kullu minna wa minkum lahu amal. Masing-masing kita beramal. Kamu beramal, kami beramal. Tuhan kamu Allah, Tuhan kami juga Allah. Kamu melakukan amalan, kami juga melakukan amalan. Kamu hamba, kami juga hamba. Kamu budak, kami juga budak. Kami beribadah, kamu juga beribadah. Sama kan? Kenapa kamu merasa lebih mulia daripada kami? Kamu manusia, kami juga manusia. Kamu laki-laki, kami juga laki-laki. Kamu bukan gandum, kami juga bukan gandum. Kenapa kamu merasa lebih mulia? Mana buktinya? Mana hujahnya bahwa kamu lebih mulia daripada? Maka ikhwatillah, rahimani wa rahimakumullah wa jami'an barakallahu fikum. Wa kullu minna wa minkum lahu amal. Maka masing-masing kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalannya masing-masing. Fastawaina nahnu wa iyyakum bidzalika. Berarti kita sama dong. Tuhan kita sama-sama Allah, kamu kita sama-sama hamba, kamu makhluk, saya makhluk. Kita diwajibkan ibadah, kamu ibadah, kami juga ibadah. Hanya saja perbedaannya kami dan kami ibadah kami ikhlas dan Allah Ta'ala. Dan ibadah yang kami lakukan sesuai dengan bimbingan Rasul kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalian wahai Yahudi, sedangkan kalian wahai orang Nasrani, kalian tidak ikhlas. Ibadah kalian tidak semata-mata karena Allah Ta'ala. Dan ibadah yang kalian lakukan bukan bimbingan Rasul kalian. Oh, kami yang juga kok, kami beribadah ini karena Allah. Kami mencari domba-domba yang hilang itu, menyelamatkan mereka itu karena Allah. Kadzdzab kadzdzab. Bukankah kamu menyatakan Allah itu ada tiga? Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan dan anak, Tuhan Ibu. Sehingga kalian terkadang ini karena Allah, ini untuk Tuhan anak, ini untuk Tuhan Ibu. Ya kan? Lebih-lebih kalian wahai Yahudi Nasrani, terkadang ibadah kalian bukan karena Allah, bukan Tuhan anak, bukan Tuhan Ibu, tetapi untuk rahib-rahib mereka, untuk pendeta-pendeta kalian. Sebagaimana Allah sebutkan, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi, mereka orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, orang-orang yang berilmu di antara mereka, ulama-ulama mereka, ahli ibadah mereka, mereka jadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka beribadah untuk mereka. Ketika sahabat Abi bin Hatim mendengarkan ayat ini, ketika Rasul membacakan ayat ini, dia berkata, ya Rasulullah, saya mantan Nasrani ya Rasulullah. Kami enggak pernah, waktu saya jadi Nasrani, kami enggak pernah beribadah kepada pendeta-pendeta. Kami enggak pernah Rasulullah. Enggak pernah kami sujud kepada mereka. Kata Rasulullah, bukankah ketika pendeta-pendeta kalian, ulama-ulama kalian, ustaz-ustaz kalian, ahli ibadah kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian mengikuti mereka? Oh, kalau itu bilang iya ya Rasulullah. Ya itu bentuk peribadatan kalian kepada mereka. Berarti kalian menjadikan mereka sebagai Tuhan yang berhak membuat syariat itu Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata rohim kalian, pendeta kalian membuat syariat baru yang bertentangan dengan syariat Allah Ta'ala. Berarti kalian beribadah kepada dia. Berarti kalian wahai Yahudi dan Nasrani tidak ikhlas. Ibadah yang kalian berikan, ibadah terkadang karena Allah, terkadang untuk pendeta, untuk pastor, mengikuti syariatnya pastor. Begitu juga kalian wahai orang Yahudi, tidak ikhlas beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Terkadang kalian beribadah kepada Uzair. Kenapa kalian mengatakan Uzair sebagai anak Allah? Berarti kalian bukan mukhlisin, bukan ahli tauhid, kalian musyrikin, kafirin. Kalian adalah orang musyrik yang tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa kok kalian merasa kalian lebih mulia dibandingkan kaum muslimin? Tuhan kamu Allah, Tuhan kamu juga Allah. Kamu makhluk yang wajib beribadah, tapi juga makhluk yang wajib beribadah. Nah, kenapa kalian merasa lebih mulia? Dari mana dalilnya? Dari mana hujjahnya? Bahkan justru yang nampak kaum muslimin lah yang lebih mulia. Kenapa? Karena kaum muslimin memurnikan ibadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, fahala la yujib an yakuna ahadul fariqaini awla billahi min ghairihi. Tentunya tidak mesti kalian membedakan antara dua perkara yang sama. Roh kita sama-sama Allah, kamu manusia, kami juga manusia, sama kan? Kamu hamba, kami juga hamba. Kenapa kamu bedakan? Sebenarnya jangan samakan, jangan dibedakan. Kenapa kamu merasa lebih mulia daripada kami? Karena tafriq mal ishtirak fi syai min ghairi farqin mu'athar da'wa batilah. Karena sesungguhnya menyamakan sesuatu yang sama, membedakan sesuatu yang sama, beda. Padahal dia sama, dibedakan. Karena sesungguhnya membedakan sesuatu yang sama pada suatu perkara tanpa ada bukti yang menunjukkan dia berbeda, ini ada pengakuan yang batil. Sesuatu yang sama tapi dianggap beda. Kamu manusia, kamu manusia. Kamu hamba, kami juga hamba. Kamu beribadah, kami juga beribadah. Kamu beramal, kami juga beramal. Sama kan? Kenapa kamu merasa lebih mulia? Ayo, tunjukkan dalilnya kalau kalian lebih mulia. Mana buktinya? Kalau kamu gak bisa datangkan bukti, berarti pengakuan ini ada pengakuan yang batil. Wa tafriqu baina mutamatsilain, membedakan antar dua perkara yang sama. Ini adalah wa mukabirah zahirah, ada kesombongan yang terang, yang jelas. Berarti kalian itu mengaku lebih mulia itu karena sombong. Kibir dari mukabarah sama dengan kibir. Kibir artinya sombong. Sombong artinya enam yang dia batalul haq wa kuntunnar. Yang lainnya sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Berarti nah, kibir ini mukabarah, kesombongan. Dia tahu dia itu salah. Dia tahu lawan itu benar. Ketika berdebat, lawannya lebih benar. Dia tahu dia salah, tetapi tetap menolak. Ini namanya kibir. Ini namanya sombong. Layak kepulau jannah, tidak akan masuk dalam jannah. Orang yang dalam hatinya ini ada rasa sombong, walaupun hanya sebesar biji darah. Tidak pantas kita untuk sombong. Orang Nasrani, orang Yahudi, kibir. Mereka menolak kebenaran. Mereka menolak al-haq. Mereka menolak dakwah tauhid. Mereka menolak dakwah yang mengajak untuk ikhlas karena Allah SWT semata mereka. Mereka tolak. Sehingga mereka beribadah menyebutkan Allah Ta'ala syirik, menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innama yasul at-tafdil at-tafsir bil-ikhlas bi-ikhlas al-a'mal as-salihah lillahi wahda. Sesungguhnya perbedaan kami dan kalian, nah, kami beribadah ikhlas dengan Allah Ta'ala, sedangkan kalian tidak, ya, tidak ikhlas. Mana yang lebih mulia? Kalau kami sholat karena Allah, berjihad karena Allah, taklim karena Allah, insyaallah berdoa insyaallah karena Allah, sedekah karena Allah, ta'awun karena Allah, bukan membela kelompok, bukan membela partai, bukan membela pemahaman ustaz, bukan membela golongan, tetapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kami berikan kepada Allah, semuanya. Sedangkan kamu, ini untuk Allah, ini untuk Uber, ini untuk data, ini untuk Uza, ini untuk Tuhan Bapak, Tuhan Ibu. Kira-kira wahai Yahudi dan Nasrani, siapakah yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala? Kira-kira Allah senang yang mana ini? Orang yang mengikhlaskan seluruh ibadahnya untuk Allah atau orang yang ngasih Allah separoh yang lain separoh? Kalau terang yang mana? Orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas dalam ibadahnya. Nah, wahadil halah kadang, dan keadaan ini wasulul mu'minin ada sifatnya kaum mu'minin wahdahum, hanya mereka saja, hanya orang yang beriman sajalah yang mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah. Fatu'ina annahum awla billah min ghairihi, tentunya orang yang beriman lebih mulia daripada selain orang yang beriman. Kaum mukminin lebih mulia daripada Yahudi dan Nasrani. Tapi anehnya justru Nasrani yang mengaku lebih mulia. Ya, dan ikhlas buat tarik ke Al-Qur'an. Karena yang namanya ikhlas adalah jalan menuju kebahagiaan. Sedikit lagi ya. Fahadha wal farqu bain awliya ar-rahman. Ini perbedaan antara wali-wali Allah ar-rahman dengan wali-wali syaitan. Nah, di awqaf al-hafidiyah alati yusallil wal ahli al-fukul. Yang tentunya sifat-sifat ini diterima oleh orang-orang yang berakal dan tidak akan menolak sifat-sifat ini kecuali orang yang sombong lagi bodoh. Maka dalam ayat ini alhamdulillah dapat bimbingan dari Allah Taala ketika berdebat, ketika mujadalah, hendaknya menyamakan persepsi terlebih dahulu, disamakan dulu, kemudian tampakkan perbedaan. Baik. Lalu mengajak berdebat dengan kelompok-kelompok sesat yang lainnya, kita sepakati dulu. Ya, bagaimana kalau hujah kita hanya menolak sunnah? Ya. Bagaimana? Setuju? Baru yang kedua. Kita menolak semua ucapan pendapat yang menentang agama sunnah. Setuju? Baru kita berdebat. Samakan persepsi dulu. Kalau tidak ada, enggak. Kalau kami bakal agama sunnah, pakai mimpi, percuma kamu debat. Enggak bakal ketemu. Samakan dulu, nah, baru kemudian samakan perbedaan. Ini cara Allah mengajarkan kaum muslimin ketika berdebat. Yang mujah adalah perdebatan untuk mencari kebenaran agar orang lain mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya ingin sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat baik dari bagi diri dan pribadi dan bagi kaum muslimin seluruhnya sehingga kita punya adab di dalam berdebat. Nah, tidak asal ngomong kayak batu meja macam-macam tidak, tapi punya adab, punya cara. Nah, yang diajarkan oleh Allah semangat, yakni ikhlas supaya orang selamat. Untuk menang-menangan dan niat kedua supaya tidak nyuhud. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.